seksi. Matamu jalan menggoda. Caramu berlaku demiku, berikan harapan cinta. Caramu berlaku padaku, seakan hangatkan dunia. Namun saat aku bertanya, jadilah kekasihku. Engkau selalu menghina dan meyakinkan aku. Tak bisa terikat, tapi bahagia. Tak bisa terikat, tapi memiliki. Adakah artinya cinta tanpa cinta? Katamu begini buatmu selalu rindukan aku. Namun saat aku bertanya, jadilah kekasihku. Engkau selalu menghindar dan meyakinkan aku. Tak usah terikat, tapi bahagia. Tak usah terikat, tapi memiliki. Oh. Asal dan cinta harusnya saling mengerti. Seperti matahari kepada siang, seperti bulan